Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan kembali bahasan tentang fikih muamalah. Kemarin sampai kepada apa ya? Ada ingat enggak? Hah? Asamul khiyar. Baik, asamul khiyar sudah kita bahas. Baik, juga. Kayaknya sudah sampai syurut fil bay juga sudah ya. Syarat-syarat dalam jual beli sudah kita bahas juga seingatnya. Betul kan? Ada syarat jual beli, ada syarat-syarat dalam jual beli. Terbagi menjadi tiga. Syarat yang sah, atau syarat yang rusak, atau syarat yang merusak. Sudah kan? Sudah ya. Jadi kita sekarang masuk ke bab baru, yaitu bab al-ijarah. Atau bab sewa-menyewa. Ya, ini termasuk salah satu dari pembahasan muamalah yang utama setelah jual beli. Dan dia masuk dalam al-mu'awadhat, termasuk dalam akad mu'awadhat. Ada imbalan ya, ada imbal baliknya. Taib. Al-ijarah termasuk akad lazim. Al-ijarah atau sewa menyewa ini termasuk akad lazim. Lawan dari akad lazim itu akad apa? Akad jaiz. Ada akad lazim, ada akad jaiz. Lazim berarti mengikat. Tidak bisa dibatalkan sepihak ketika sudah terjadi ijab dan qabul. Ya. Kecuali dengan syarat-syarat tertentu, adanya khiyar tadi misalnya. Tapi kalau akad jaiz itu mau dibatalkan kapan saja oleh salah satu pihak, boleh. Hukum asalnya begitu. Ya, hukum asalnya akad jaiz itu boleh dibatalkan secara pihak, secara sepihak. Tapi ijarah di sini masuk dalam kategori akad apa? Lazim. Ya, ini akad yang mengikat dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Baik, sewa-menyewa, kira-kira rukunnya apa saja sewa-menyewa ini? Rukun itu yang menyusun unsur-unsur yang harus ditemukan dalam akad sewa-menyewa. Pertama, angkat tangan. Ah. Angkat tangan dulu. Ah. Yang menyewakan. Yang kedua, barang yang disewakan harus barang? Harus barang? Yang disewakan, gitu aja. Sesuatu yang disewakan, tidak harus berupa barang. Yang ketiga, penyewa. Yang keempat, upah sewa. Ada lagi? Kesepakatan itu bahasa fikihnya apa? Sighah. Sighat. Ya, ijab kabulnya itu loh. Ijab kabul dalam akad sewa menyewa. Tayyib. Tadi yang pertama adalah yang menyewakan. Atau bahasa fikihnya al-mu'ajjir. Al-mu'ajjir. Ya. Yang menyewakan. Apa konsekuensi dari pihak yang menyewakan, ini perlu kita pahami. Karena kita pasti pernah terlibat dalam sewa-menyewa, entah sebagai penyewa atau sebagai yang menyewakan. dia harus menjamin barang yang disewakan kalau rusak. Ya. Kecuali bila kerusakan itu karena kelalaian atau karena kelancangan penyewa. Saya ulang. Tanggung jawab seorang yang menyewakan adalah menjamin, siap menggaransi, ya, barang yang disewakan bila mana dia rusak. Dan rusaknya ini bukan karena kelalaian dan bukan pula karena kelancangan penyewa. Siapa yang bisa ngasih contoh? Kerusakan yang dijamin seperti apa misalnya? Tiba-tiba akinya rusak. Siapa yang harus ganti aki? Yang menyewakan. Motornya sudah, misalnya dia menyewakan motor di Solo sini ya, dipakai sampai Jogja, akinya ngadat. Yang harus ganti aki yang menyewakan. Jadi dari Solo dia harus ke Jogja dulu, dia harus copot akinya, beli ke toko aki, pasang lagi, gitu. Harus begitu atau tidak harus begitu? Ah, harus nggak? Nggak harus. Terus? Ahsan. Ya, artinya menjamin itu bukan berarti dia harus ganti kan barangnya, tidak, tapi dia tanggung jawab. Dia repot, sudah sampai Jogja, sudah sampai Jakarta, masa saya harus ke sana, ongkosnya siapa yang nanggung? Enggak harus begitu ya. Artinya dia menjamin. Silahkan diperbaiki, habisnya berapa? Ini enggak boleh mati loh ya. Apa adanya. Enggak boleh mati. Habisnya berapa saya akan ganti. Baik diganti tunai atau dipotongkan dari ongkos sewa. Monggo, kesepakatannya bagaimana? Jadi menjamin. Doman, istilahnya doman. Ya, doman, menggaransi, menjamin. Contoh lain. Menyewakan rumah. Tanah longsor. Ah. Terus, jaminnya di... Kemarin pernah longsor diperbaiki. Nyerang duit. Nah, enggak, contoh yang disebutkan ini harus sesuai dengan pertanyaan. Kalau kasih contoh aneh-aneh tak tanya lagi malah. Nah, harus ganti rumah, suruh bangun rumah. Saya mending enggak usah. Tak sewakan, tak balikkan aja duitnya. Saya enggak punya duit, suruh bangun rumah lagi. Ya, jadi menjamin, bukan harus ganti. Waduh, rumahnya kelongsoran, enggak bisa dimanfaatkan. Ya sudah, ongkos sewanya dikembalikan. Dikembalikan semua. Ah, sesuai sisa waktu yang belum dipakai. Ya, sudah nyewa 6 bulan, bayar setahun misalnya nih, sudah dibayar setahun, baru dipakai 6 bulan, kena likuifaksi. Untung cuma rumahnya, enggak seorang-orangnya. Ya. Hilang itu rumah, maksud harus bangun lagi? Enggak bisa, mungkin dia enggak punya duit. Kalaupun punya duit juga masih lama prosesnya, jadi bukan harus bangun lagi. Tapi manfaat yang tidak bisa dia berikan ini ya dijamin. Dibalikkan sewanya separuh, ya, 6 bulan belakang itu dikembalikan. Contoh lain, mikir sih, sebelum ngomong mikir dulu. Jangan asal aja. Apa? Nyewakan sound system. Ada kabel yang rusak. Terus? Nah, terus dia tanggung jawabnya. Dibelikan kabel atau enggak harus beli loh ya. Enggak harus beli. Uang itu juga barang bekas kok. Yang penting dia menjamin. Kalau dia bisa carikan kabel lain yang bisa menggantikan, dia boleh gantikan. Atau dia nyewa juga boleh. Dia nyewa ke tempat lain, wis ini gak usah dipakai, saya sewakan baru. Atau saya kembalikan untuk ongkos. Ini saya gak bisa pakai, kalau gak bisa pakai semuanya. Tapi ya bodoh juga kalau dia kembalikan semuanya. Kan cuma masalah kabel, tinggal beli kabel. Carikan kabel yang bisa dipakai, pakai di situ. Itu. Semuanya yang dicontohkan berupa barang. Saya pengen yang berupa manfaat, bukan berupa barang. Ada enggak sewa menyewa tapi berupa manfaat? Ada. Ada. Franchise. Tahu franchise? Apa coba ayo. Apa franchise? Hah, yang mantuk-mantuk tadi. Apa franchise itu? Negara di Eropa sana. Prancis. Manfaat mereknya, contohnya franchise hari ini apa? Indomaret, McD, apalagi banyak. Jadi sebetulnya franchise itu yang dijual adalah brand bisnis merek utamanya itu. Tapi ya ada turunannya, merek ini. Karena dia memiliki spek. Dia boleh pakai merek ini karena ada spek khusus yang dipertahankan. Enggak cuma jual merek tok, tapi saya juga enggak boleh. Ya. Yang namanya McD itu di mana-mana rasanya kayak gitu. Apalagi misalnya Indomaret, sistemnya kayak gitu di mana-mana. Jadi enggak hanya dia beli logo, tapi dia juga beli sistem di situ. Sistem itu kan bukan barang. Manfaat. Sistem pembayaran, sistem pencatatan barang masuk, barang keluar, harga standar semua se Indonesia sama semua, misalnya kecuali yang di bandara sekarang agak mahal, dulu sama sekarang naik harganya, jadi mahal sekarang. Intinya ini cara satu bentuk menyewakan manfaat. Selagi dia pakai brand itu, dia harus membayar, ya. Payah. Jadi al-ijarah itu adalah akad lazim dan satu tanggung jawab yang menyewakan adalah dia menjamin barang atau sesuatu yang dia sewakan itu manakala dia telif, rusak. Dan rusaknya ini atau rusak atau hilang atau apa bukan karena kelalaian atau kelancangan penyewa. Mafhumnya, kalau itu karena kelalaian penyewa, akhirnya dia rusak, siapa yang nanggung? Penyewa. Atau karena kelancangan penyewa, penyalahgunaan, siapa yang nanggung? Penyewa. Bedanya lancang sama lalai apa? Kalau bahasa fikihnya ifrat, ifrat itu lancang. Lalai, tafrid. Ifrat itu berlebih-lebihan. Ya, menggunakan dengan melanggar wewenang dia. Wewenang dia untuk memakai sebatas ini dipakai lebih dari itu. Namanya ifrat. Afrata yufritu. Ifratan fahuwa mufritun. Ada lagi, farrata yufarritu fahuwa mufarritun. Lalai, harusnya yang namanya mobil kalau dirental mau diparkir tuh dikunci. Harus toh ya. Nah, dikunci ya dicolong orang. Diparkir mesinnya nyala ditinggal. Semenit kemudian raib. Siapa yang tanggung jawab? Yang nyewa. Ya. Jalan di jalan tol ada batas maksimal kecepatan. Berapa? 170. Nah, yang AW 100 kilo. Ya. Nah, ini yang hati-hati ini, yang suka pinjem mobil, hati-hati. Begitu dia pakai lebih dari speed limit, terjadi sesuatu, jangan terus yang rental di amuk-amuk. Anda telah melanggar. Melanggar batas kecepatan yang diizinkan. Walaupun mobilnya mobil baru, iya, walaupun mobil baru. Ya. Tergantung. Jadi ketika itu ada sesuatu yang tidak boleh dilanggar, tapi dia ngelanggar, terjadi sesuatu, yang ngelanggar yang tanggung jawab. Kecuali kalau nyewa mobilnya buat balapan, pakai di sirkuit. Wah, ini baru digeber 100, sudah ngadat. Nah, emang disewanya untuk balapan, buat rally misalnya. Tidak ada speed, tidak ada limitnya. Unlimited. Mau ngebut, emang pakainya buat kebut-kebutan. Misalnya loh ya. Terlepas dari halal haramnya, ini kita nggak bahas itu, cuman fungsinya ini loh. Jadi yang namanya tafrid itu artinya dia lancang menggunakan afan. Kalau tafrid itu namanya tidak melakukan yang harusnya dia lakukan terkait barang sewaan ini, menjaganya, memakainya dengan cara yang benar. Kalau memang petunjuk pemakaiannya harus dipanasi dulu. Ya, bensinnya adalah misalnya tidak boleh pakai premium, sudah kesepakatan. Ini minumnya bukan premium loh ya, minumnya solar, malah dikasih Pertamax sama dia, rusak, tanggung jawab, ya, gitu. Jadi selagi tidak ada kelalaian maupun kelancangan, maka semua bentuk kerusakan adalah dijamin ditanggung oleh yang menyewakan, ya, bukan penyewa, tapi yang menyewakan, al-mu'ajir. Ditanggung bisa dengan, kalau dia bisa mengganti dengan barang yang sejenis, dia ganti. Kalau tidak bisa, dia kembalikan ongkos sewanya sesuai dengan nilai kerusakan itu. Baik. Rukun atau syarat-syaratnya seorang mu'ajir harus sama dengan jual beli. Apa? Jaizut tasarruf. Boleh bertransaksi secara syar'i. Nah, murojaah lagi. Jaizut tasarruf itu definisinya apa? Satu, dia harus apa? Hur, merdeka. Terus berakal, sehat, sakit, setengah-setengah. Harus berakal apa? Berakal sehat. Kemudian harus, kemudian balik, ya. Jadi balik sama berakal sehat itu kalau digabung namanya mukallaf. Antum bisa sebutkan 4, bisa sebutkan 3. Kalau antum sebutkan mukallaf berarti sudah meliputi balik dan berakal sehat. Tambah apa? Al-hurriyah, merdeka. Dan yang ketiga ar-rusdu, alias dia mengerti nilai sewa suatu barang. Ujrohnya berapa, dia paham. Pandai menggunakan uang. Tidak mudah tertipu. Sama ini berlaku juga buat penyewanya. Yang menyewakan maupun penyewa, dua-duanya harus jaizu at-tasarruf. Sakit ingatan, ya, cacat mental, anak kecil yang belum mumayyiz, nggak boleh masuk dalam transaksi sewa menyewa. Ya. Demikian juga budak atau orang yang tidak rasyid, ya, tidak ngerti nilai suatu barang. Tayyib. terkait dengan rukun dari pertama penyewa yang menyewakan sama-sama harus jaizut tasarruf, itu syaratnya. Terkait dengan yang disewakan, baik barang maupun manfaat. Apa syaratnya? Pertama, baik barang maupun barang fisik maupun non fisik ya. Pertama, dia harus memiliki manfaat. Harus memiliki manfaat. Karena sebetulnya nyewa itu yang diambil manfaatnya. Bukan zatnya, tapi adalah manfaatnya. Nah, manfaat ini kita bisa bagi menjadi dua. Ada yang sifatnya berupa manusia. Ya, jadi manusia yang disewa atau yang disewa adalah barang. Ain. Ya, mungkin definisi barang ini agak sempit ya. Jadi bisa barang, bisa juga brand ya. Brand itu kan bukan cuman, tapi ada sesuatu di balik itu gitu loh. Kualitas yang dibawa sehingga dia menjadi memiliki kepercayaan di tengah masyarakat. Contohnya, ya saya bukan mau iklan, bukan, cuman contoh saja. Aqua. Aqua itu sebetulnya merek. Tapi namanya air mineral sudah menggunakan istilah aqua. Saya minta aqua dong. Walaupun enggak harus dikasih aqua, dikasihnya yang lain ya. Jadi isinya aqua gitu loh. Deterjen. Rinso. Pompa air. Sanyo. Motor Honda. Nah, itu padahal motor enggak cuma Honda. Pompa air enggak cuma Sanyo, tapi brandnya sudah demikian kuat. Nah, ini sesuatu yang tidak harus berwujud, tidak. Tapi kalau itu dibeli, lisensinya dibeli, otomatis dia akan mendapatkan banyak manfaat karena orang sudah punya kepercayaan terhadap merek ini. Ya. Nah, beli lisensinya deh. Saya mau bikin sendiri dengan lisensi ini. Pasti kan ada pengawasan ya, under di bawah pengawasan Sanyo Corporation Jepang. Bikinnya di Cikarang, Bekasi sana. Tapi yang ngawasi Jepang, karena Jepang juga enggak mau sembarangan kalau dibuat sama semua orang abal-abal. Banyak orang komplain, bisa jatuh nama baiknya dia. Jadi sesuatu adalah manfaat sebetulnya, yang dibeli adalah manfaat. Karena ketika pabriknya yang di Cikarang itu beli lisensinya Sanyo, dia tidak beli besinya dari Jepang, tidak beli mesin dan tidak. Dia bikin sendiri pabriknya, mesinnya dibikin sendiri, cuma dia pakai lisensi saja. Dan lisensi itu bukan sesuatu yang kasat mata, bukan. Sesuatu yang sifatnya manfaat. Ini kita anggap sebagai ain juga. Ya. Atau manusia. Ya, mau dibagi tiga juga boleh, manusia, barang, atau ya seperti itulah, yang bukan barang kasat mata lah ya, barang non fisik atau barang fisik atau manusia. Nyewa manusia, contohnya apa? Ya karyawan, tukang-tukang, baik itu tukang bangunan, tukang kayu, tukang apa gitu ya, termasuk orang-orang yang punya profesi tertentu, dokter, penjahit, supir, ini menyewa manusia, jual jasa dia. Baik. Sebetulnya semua jasa itu disewakan. Jasa itu semuanya disewakan, tidak ada yang dijual. Karena orangnya nggak dijual loh, jasanya. Dan ini kan sebatas saja. Seperlunya dok, ya pas perlu dia ambil jasanya ini, selesai sudah. Nah, ketika itu yang disewakan ini berwujud manusia atau manfaat atau jasa dari manusia, maka terbagi lagi menjadi dua. Ada orang yang disewa secara kolektif oleh banyak pihak sekaligus. ada yang hanya disewa oleh satu pihak. Ada nggak kayak gitu? Ada. Contohnya penjahit. Ada penjahit konveksi, dia bekerja kepada satu industri, satu pabrik, datang ke pabrik situ, kerjanya cuma jahit dari pagi sampai sore. Dan dia hanya bekerja untuk satu perusahaan. Ada lagi penjahit umum, terima jahitan. Ada yang jahit seragam, ada yang jahit jas, ada yang jahit gamis, ada yang jahit baju manten barangkali ya. Dari berbagai macam pihak dia terima order. Nah, apa bedanya penjahit, tentunya penjahit aja ya. Apa bedanya penjahit yang bekerja khusus untuk satu pihak dengan penjahit yang bekerja untuk banyak pihak? Bedanya adalah tanggung jawabnya dan kerusakan yang dia timbulkan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh si penjahit manakala dia bekerja untuk banyak pihak murni ditanggung oleh si penjahit itu. Bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kerugian walaupun enggak disengaja, Contoh, sudah diukur, telah dipotong-potong, jadi pakaian, lho kok kekecilan kayak gini? Jangan cuma afwan, ini kain saya bagaimana? Saya beli kainnya dari Saudi, gak ada di Indonesia, terus biar, ya dia harus ganti. Bukan cuma jahit gratis, tapi nilai kainnya ini berapa? Anda belinya berapa, Pak? Saya belinya 1 meter 100 real. Ini tadi saya habisnya 2 meter. Sudah kepotong-potong. Walaupun sisa tetap tidak bisa dimanfaatkan. Ya ganti. 200 real. Plus jahit gratis. Ya. Tapi barangnya boleh diambil setelah itu. Barangnya boleh diambil. Dia mengganti apa yang dia timbulkan akibat kesalahannya itu kalau dia bekerja untuk banyak pihak. Tapi kalau dia hanya bekerja untuk satu pihak, ya karyawan di pabrik, hanya di pabrik itu dia bekerja untuk pabrik itu, maka kesalahan yang tidak disengaja tidak dia tanggung. Tapi yang nanggung adalah pabrik. Kenapa kok begitu? Apa hikmahnya kira-kira? Ada yang tahu? Nah. Kenapa? Apa? Menghasilkan produk. Dua-duanya menghasilkan produk. Ya kan dia dibayar juga, gak kerja gratis. Dia gak kerja gratis itu. Dia dibayar oleh perusahaan. Otomatis dia harus memberikan sesuatu. Tapi bukan ini alasannya kenapa kok dia tidak harus menanggung apa yang tidak dia sengaja. Jawabannya adalah karena kalau ini bekerja untuk satu orang, pengawasannya mudah. Perusahaan ini mudah ngawasinya. Ketika dia tidak melakukan pengawasan itu, ya dia yang harus tanggung jawab. Kenapa kok dibiarkan salah? Misalnya begitu. Tapi kalau dia kerjanya banyak orang, siapa yang mau ngawasi? Ya dia sendiri yang harus mengawasi. Penjahitnya ini sendiri yang harus melaksanakan fungsi pengawasan itu. Makanya di pabrik mesti ada supervisor, ada quality control-nya. Ada latihan dulu sebelum masuk ke sini, dilatih dulu sampai ahli. Itu semua untuk mengurangi peluang-peluang dia melakukan human error yang akan merugikan perusahaan. Jadi alasannya itu. Jadi ada ajir atau orang upahan yang khusus bekerja dengan satu orang, bahasa fikihnya ajirun khas. Ajir khas. Ada yang bekerja untuk banyak pihak, namanya ajir musytarak. Musytarak. Ya. Tayyib. dan manfaat ini jadi jenis manfaatnya ya. Jenis manfaatnya bisa berupa manusia atau bisa berupa ain, dan ain ini bisa berupa yang kasat mata atau yang tidak kasat mata. Yang dipersyaratkan juga terkait dengan yang disewakan adalah dia harus memiliki manfaat yang mubah ya, dan bukan bersifat ibadah yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Contohnya sholat, tidak boleh disewakan. Puasa, tidak boleh disewakan. Ya, apa? Sewa apa lagi yang tidak boleh? Ngaji boleh tidak disewakan? Panggilan, simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Simatupang. Boleh enggak orang ngaji disewakan? Boleh. Azan sama ngimami. Antum menyewakan ya? Ini nyindir ustadznya ini. Hah? Muadzinnya juga disindir. Kamu mau muadzinnya, Joko? Hah? Nah, bedakan antara manfaat yang diberikan oleh orang yang ngajari ngaji dengan tilawatul Qur'annya dia itu sendiri. Beda. Ya. Kalau ngaji semata-mata untuk takarrub kepada Allah, enggak bisa disewa. Ya, misal kau ngaji yo. Tak bayar sekian. Bukan dia mau belajar ngaji enggak? Untuk apa ngaji? Pokoknya kamu ngaji pahalanya mau tak pek. Saya sewa. Enggak bisa. Tapi ngaji buat ngerukyah, boleh enggak? Boleh, karena ada manfaat. Dan manfaat ruqyah ini bukan manfaat takarrub. Ngajinya takarrub, tapi di balik ngaji ini ada tujuan, yaitu untuk meruqyah, untuk mengobati. Boleh disewakan. Sebagaimana yang terjadi di masa Nabi SAW, yang kepala sukunya disengat binatang berbisa, ya, kemudian warganya cari-cari tabib. Ada sahabat yang bilang, saya bisa ngobati saya, tapi tidak mau gratis. Saya minta sekian ekor kambing kalau sembuh. Dibaca ya Al-Fatihah, sembuh, dapat. Ya. Tapi apakah dia mendapatkan ini karena dia menjual ngajinya? Bukan. Dia menjual manfaat dari ruqyah yang wasilahnya ngaji tadi itu. Guru ngaji juga begitu. Yang dijual adalah manfaatnya, bukan lantunan yang dia ucapkan itu sendiri, enggak. Makanya dia hanya ajarkan kepada orang yang mau belajar. Mau belajar? Ya saya ajari ngaji situ. Dan semisalnya. Jadi harus mubah, manfaatnya manfaat yang dibolehkan dan tidak bernilai sebagai ibadah yang berdiri sendiri. Qurbah yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang berikutnya termasuk syarat yang disewakan, sesuatu yang disewakan ini syaratnya adalah harus dimiliki oleh yang menyewakan. Tidak boleh punya orang lain kok disewakan, kecuali dia dapat izin. Jadi dia wakil, tidak masalah kalau wakil, atau wali. Wali juga boleh ya. Bukan orang sakti wali, maksudnya yang menjadi wali, yang diberi wewenang secara syar'i untuk mengurusi miliknya orang lain. Tidak apa-apa, dia boleh menyewakan untuk kemaslahatan si pemilik. Demikian juga yang disewakan ini kalau sifatnya barang harus bisa diserahkan. Harus bisa diserahkan. menyewakan kuda tapi liar. Piye? Makainya gimana? Masih liar, tangkap sendiri sana. Enggak boleh disewakan. Dibeli, dijual enggak boleh, disewakan juga kalau kan enggak bisa diserahkan. Tangkap dulu baru dijual atau disewakan. Ya. Atau barang yang masih dijaminkan. Orang berhutang sama orang lain. Yang ngutangi minta jaminan. Jaminannya apa? Mobil. Ya sudah. Taruh di garasi rumah saya mobilnya. BPKB kamu bawa, enggak apa-apa. Mobilnya tak taruh di sini. Kadang BPKB-nya, kadang mungkin barangnya juga boleh-boleh saja, terserah. Terus dia pergi. Si yang punya mobil ini, setelah menjaminkan mobilnya, dia pergi, dia sewakan mobil itu. Siapa yang mau sewa mobil saya? Ya, satu hari cukup 10.000. Ya, barang ini, saya jaminkan di rumahnya pulang. Nggak boleh. Nggak bisa, jaminan kok. Jaminan ini sedang ditahan dia zatnya. Nggak boleh disewakan. Ya, nggak boleh disewakan. Tapi kalau yang dijaminkan BPKB-nya boleh nggak mobilnya disewakan? Ah, boleh nggak kira-kira? Ah, boleh? Boleh nggak? Rata-rata seperti itu. Itu bukan dalil. Rata-rata orang jual beli kredit pakai bank terus boleh. Pakai leasing. Bisa boleh, bisa tidak. Tapi lebih baik jangan. Karena apa? Ketika BPKB ditahan, terus mobil disewakan, dibawa kabur. Apa artinya BPKB? Nggak ada artinya BPKB. Ya, kertas. Kalau barangnya nggak ada. Atau rusak, mobilnya hancur. Diserahkan, maaf pak, pelindes sepur. Tidak ada nilainya. Dijual yang tidak payu, paling jadi loan besi tua. Jual kiloan. Tidak boleh. Karena ada boror, ada kemungkinan barang ini menjadi jatuh nilainya. Atau malah hilang. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya kecuali yang nyewa ini, Masya Allah, tanggung jawab 100%, tenang. Saya sewa, saya ini loh jaminannya mobil juga sama kayak gitu. Boleh-boleh aja, tapi buat apa? Oh, sudah punya mobil kok nyewa. Tapi boleh-boleh aja. Boleh gitu loh, enggak masalah. Baik. Syarat yang kelima, sesuatu yang disewakan ini harus maklumah. Jelas, apa yang disewake? Apa ini? Barang apa yang disewakan? Harus jelas. Enggak boleh menyewakan sesuatu sangat global sekali. Rumah disewa sebulan 100.000. Ini rumah apa? Rumah tawon atau rumah manusia? Sebulan 100.000 ini. Rumah manusia kayak apa rumahnya? Jangan-jangan baru pondasi. Belum ada atapnya. Enggak jelas kan? Ya ini harus jelas tuh disewakan apa? Rumah luasnya sekian, ya listriknya sekian watt, KM, KT, apalagi dapur, toilet berapa? Ya. Di mana lokasinya? Semua yang mempengaruhi nilai sewa harus dijelaskan. Masih kurang jelas, silahkan kunjungi lokasi. Kasih fotonya juga kalau perlu. Nah, maklumah di sini, maklum itu bisa diketahui berdasarkan spesifikasi, sifat-sifat yang diinformasikan, atau bisa juga berdasarkan urf. Urf. Ya, misalnya urufnya yang disewakan itu seperti itu, kondisinya seperti itu. Sudah cukup. Karena al-ma'ruf urfan kal-masyruti syarfan. Sesuatu yang sudah dikenal secara uruf, itu seperti sesuatu yang dipersyaratkan secara lisan. Misalnya, tolong sewakan mobil. Urufnya, mobil yang layak sewa itu seperti apa? Ya, enggak mogok paling tidak. Ya, paling tidak enggak mogok. Minimal banget itu. Mungkin ada tahunnya enggak boleh, umurnya enggak lebih dari sekian. Sudah ma'ruf. Surat-suratnya jelas, bukan barang curian. Ma'ruf sudah. Ini enggak perlu disebutkan, tapi sudah otomatis. Itu dipersyaratkan. Baik. Itu terkait dengan sesuatu yang disewakan. Apa tadi yang belum kita bahas? Penyewa, yang menyewakan, yang disewakan, upahnya, ujrohnya. Ijarah berarti ada ujrohnya, ongkosnya. Ongkos sewanya berapa? Apa yang dipersyaratkan terkait dengan ongkos sewa? Apa syaratnya ongkos sewa harus jelas? Ya, harus jelas. Cara tahunya. Sama dengan barang tadi. Baik secara lisan disebutkan, ya, sewa rumah atau rumah disewakan seharga 20 juta per tahun. Jelas 20 juta. Atau diketahui secara uruf juga. Contohnya apa? Hah? Apa misalnya? Tarif-tarif yang sudah ma'ruf. Gak perlu antum tahu dulu, sudah ma'ruf sudah. Apa? Misalnya lah ya, misalnya parkir. Sekarang naik ya, 3.000 ya? Hah? Naik ya? Saya juga heran, masih 2.000, 3.000 pak. Loh, ulang umroh kok naik? Ya, kemarin 2.000, sekarang 3.000. Nah, toilet, nah itu 2.000. BAB, berapa kalau BAB? 3.000 ya? Buang air kecil 2.000. Ma'ruf. Ya, selagi tidak ada tarif itu, maka si yang menyewakan dia berhak menuntut sesuai dengan uruf yang berlaku. Walaupun dia nggak pasang tarif tertentu ya. Tapi karena ada uruf di sini, ya urufnya kalau kencing 2.000 pak. Gitu. Loh, saya enggak pakai, saya pakai Aqua, bawa Aqua sendiri. Cuma pinjam tempatnya, ya sudah uruf. Yang saya enggak jualan air, jualan tempat. Ya, airnya ini bisa ada orang kencing, keluarnya ceret-ceret-ceret, tiap ceret gebyur, ceret gebyur, rampung satu kolah habis. Ya 2.000 tarifnya sama. Ya, ada yang sekali tuntas, satu ciduk selesai. Sama juga 2.000. Kalau mandi mungkin berapa ribu. Pokoknya sudah ma'ruf. Ada mungkin bis tingkat itu jauh dekat sekian misalnya gitu ya. Jauh dekat sekian. Nah, ma'ruf sudah. Kalau tidak ada pernyataan, maka yang berlaku adalah urufnya. Tapi kalau ada pernyataan, uruf tidak berlaku. Loh, kok mahal sekali? Lah kan dari awal saya sudah bilang, tarifnya sekian, Anda mau. Orang lain mau jual murah, itu urusan orang lain. Saya jual segini. Nah, jadi kalau sudah ada nas, ada pernyataan, uruf tidak tidak berlaku. Uruf ini perlu dan berlaku kalau apa? Tidak ada pernyataan. Tapi urufnya ini ada kriterianya, kapan dia dianggap sebagai uruf. Artinya dia harus berlaku di mayoritas, ya, mayoritas orang yang bergerak di bidang ini menyewakan dengan tarif sekian. Kalau urufnya minoritas, tidak boleh dijadikan sebagai tolok ukur. Tidak boleh. Demikian juga kalau 50-50. Sebagian menggunakan jasa atau memungut jasa 10.000 sekali antar, sebagian lagi tidak, 8.000. Penggunanya sama-sama banyak. Uruf siapa yang akan diberlakukan? Tidak ada. Harus nas. Tidak boleh pakai uruf, karena akan berujung kepada niza, persengketaan nanti. Baik. Jadi ujrohnya itu atau upahnya itu harus jelas, baik dengan pernyataan, tulisan, lisan, monggo. Yang jelas orang bisa tahu, oh harganya sekian. Atau dengan urf yang memang berlaku umum. Dan ujroh ini apa saja yang bisa menjadi nilai tukar-menukar. Seperti jual-beli. Jual-beli itu kan bisa barang ditukar barang. Ya, ada ainun bi'ain, ada ainun bidainin, ada ainun bimanfa'ah. Ada barang ditukar barang yang lain, barter. Ada barang ditukar dengan dain. Dain itu bisa uang, bisa yang lain juga. Sesuatu yang dalam tanggungan. Atau ditukar dengan manfaat. Demikian juga sewa menyewa. Boleh. Cash, uang, boleh dengan manfaat lain, tukerannya. Saya nyewa mobil sebulan, dengan imbalan silakan pakai rumah saya sebulan. Boleh. Baik, kita adzan dulu. Kita lanjutkan sedikit tentang syarat terakhir dari akad ijarah alias sewa menyewa ya. Setelah kita bahas tentang syarat-syarat barang atau sesuatu yang disewakan, tadi ada berapa? Ada 5 ya. Pertama, dia harus berupa manfaat. Yang disewakan harus berupa manfaat. Yang kedua, manfaatnya harus mubah dan bukan kurbah alias ibadah. Kemudian harus maklumah, diketahui, dan harus maqdur ala taslimiha, bisa diserahkan manfaatnya. Dan yang terakhir, dan harus bisa dimiliki dan merupakan miliknya yang menyewakan. Dan yang terakhir adalah pembahasan tentang rukun yang kelima dari sewa menyewa, yaitu sighah, sighahnya alias redaksinya. Ya, tentunya kalau sewa menyewa ya harus mengarah kepada sewa menyewa. Disewakan, dikontrakkan. Ada lagi istilah lain? Rental. Ya. Dan yang semisalnya, pokoknya harus bisa difahami bahwa ini persewaan. Bukan jual beli, tapi persewaan. Bisa juga itu dilihat dari redaksinya, teksnya atau statement lisannya, atau bisa dari fi'liyah. Jadi sighah itu ada sighah qauliyah, ada sighah fi'liyah. Melalui tindakan. Sama seperti jual beli. Ada yang secara lisan, ijab dan qabul, saya jual, pembeli bilang saya beli, atau dengan tindakan. Cara dia menawarkan, oh ini memang untuk dijual, oh ini untuk disewakan misalnya. Ini terkait dengan sewa menyewa. Tadi ada yang kelupaan sedikit tentang ujroh, tentang upah ya, atau ongkos. Syaratnya adalah dia harus jelas Dan jelasnya ini bisa dengan nas, pernyataan lisan, ongkosnya sekian, atau dengan apa tadi? Urf. Dan dia harus sesuatu yang sah menjadi nilai tukar-menukar dalam jual-beli. Baik itu sifatnya manfaat, ataupun sifatnya zat, ataupun sifatnya apa? Zat, manfaat, atau dain. Jadi ain, atau dain, atau manfaat. Contoh, sewa-menyewa dengan upah berupa dain. Contohnya apa? Katakan. Contoh kalau upahnya itu berupa dain. Contohnya. Disewakan satu unit mobil Avanza tahun sekian dengan imbalan apa misalnya 250.000 rupiah per hari, itu bidain. Jadi imbalannya berupa dain karena 250.000 itu sesuatu yang ditanggung nilainya segitu. Tapi zatnya kayak apa, pokoknya nilainya segitu. Ya mau 100.000 2 tambah 50.000, mau 50.000-an 5, pokoknya 250.000. Mau 10.000-an kali 25, ya silakan. Kan tidak merubah nilai. Contoh upahnya berupa ain. Berupa ain. Apa? Ain itu sesuatu yang muayyan. Disewakan mobil tadi yang sama dengan upah berupa, ya misalnya orang ini membawa sesuatu, dia pakai jam tangan. Nah, jammu aja. Sewa satu hari, imbalannya jam tangan yang kamu pakai ini. Ini ain, muayyan, nah, ditunjuk dia. Itu barangnya. Ya. Kalau dia menyebutkan spesifikasi, berarti jatuhnya dain. Jatuhnya apa? Dain. Karena tidak ditentukan zatnya, tapi nilainya begini. Speknya begini, itu namanya dain. Mau dengan 100 kg gula misalnya, atau dengan upah berupa 10 kilo apa misalnya, silahkan. Itu maksudnya dain tetap. Jadi kalau sudah ditunjuk, upahnya itu durian satu keranjang itu yang ada di depan saya. Nah, itu namanya ain. Karena nggak boleh diganti dengan yang lain, selain yang ditunjuk itu. Kalau bimanfaah, contohnya, ya saya rental mobilmu dengan upah saya ngajari kamu. Misalnya ngajari apa? Bahasa Arab. Suwen. Suwi-suwi. Yang simpang cepat-cepat aja. Tapi kalau dia mau ya silahkan. Misalnya ngajari bikin nasi goreng. Boleh-boleh aja. Itu manfaat. Atau dengan imbalan saya apa misalnya saya pijeti kamu setengah jam. Boleh. Itu manfaat. Jadi bisa dengan manfaat, bisa dengan ain, bisa dengan dain. Dan upah ini atau ujroh ini menjadi wajib ketika terjadi akad. Sudah ada ijab kabul, baik secara kauliyah maupun fi'liyah tadi, maka upahnya wajib diberikan. Kecuali kalau dipersyaratkan tempo. Selagi tidak ada syarat, maka upah harus dibayar di muka. Ya, selagi tidak ada syarat tempo tadi itu. Misalnya, ya tapi saya bayarnya nyicil ya. Saya sewa kiosnya 1 tahun, tapi saya bayarnya per 3 bulan. Mau DP berapa dulu nih? DP-nya sepakati dulu, sepertiganya. 3 bulan lagi baru bayar sepertiganya lagi. Atau sisanya atau bagaimana, terserah. Pokoknya selagi tidak ada syarat penundaan pembayaran upah, maka upah itu wajib diterima semuanya di depan. Ya, begitu. Ini beberapa masalah terkait dengan ahkamul ijarah. Ada yang mau tanyakan? Jelas ya. Baik. Kalau enggak ada berarti kita cukupkan dulu sampai di sini insyaallah. Hah? Jual beli di luar yang dibahas apa? Pertanyaannya, mereka bisa menjual satu produk yang produksi misalnya minuman, tapi tidak ada izin resmi dari pemerintah untuk beredar. Maksudnya karena sangat sulitnya mendapatkan izin tersebut. Kita baik. Bagaimana menurut antum? Hah? Boleh enggak? Siapa yang bilang enggak boleh? Nah, itu kaki lima itu pada izin resminya. Sate-sate pinggir jalan, bakso, mie ayam, semua ada izin resmi dari pemerintah? Enggak ada. Itu bukan syarat. Itu bukan syarat. Jual belinya sah, asalkan syarat-syarat jual beli terpenuhi. Ya, antum harus ingat-ingat apa saja syarat-syarat jual beli. Selagi itu terpenuhi, sah. Adapun BP POM atau apa, izin POM apa itu hanya pelengkap saja. Bukan sesuatu yang menjadi syarat utama, bukan. Dia hanya melengkapi, mungkin menambah nilai suatu barang. Karena trustnya akan semakin besar, kepercayaan masyarakat terhadap mutu dan kualitas serta keamanan produk ini akan semakin besar, karena sudah diteliti. Ya. Tapi tidak berarti itu harus menjadi syarat, tidak. Dan masyarakatnya besar sekali. Dan kalau semua orang ajukan, puyeng. Itu yang ngurusin siapa itu? Kementerian apa? Kesehatan ya? Hah? Ah, Dinas Kesehatan. Loh, semua orang mau bikin produk, saya mau bikin es teh. Sego pecel. Iki semua daftar ke POM mumet yang ngurusin nanti. Dinas Kesehatan itu pusing, biasanya mas kain dewe, gak usah pakai izin-izinan. Masa cuma es teh harus pakai izin. Ya kan? Jadi ya gak harus seperti itu. Cuman dalam produk-produk tertentu, ya kalau pemerintah melarang beredarnya sesuatu yang masuk kategori obat kecuali setelah berizin, ya ini menjadi wajib bukan karena itu termasuk syarat jual beli, tapi karena kita wajib taat kepada waliul amr dalam hal-hal yang tidak termasuk maksiat. Jadi wajibnya dari sisi lain, ya, bukan dengan sendirinya, tapi karena adanya kewajiban mentaati waliul amr dalam hal-hal yang tidak masuk kategori maksiat. Ya, waliul amr yang muslim. Tapi kalau tidak ada peraturan seperti itu dan tidak masuk kategori barang yang harus mendapatkan izin dulu baru boleh beredar, ya hukum asalnya selagi syarat-syarat jual beli itu terpenuhi, sah, boleh-boleh aja dia diperjual belikan. Dan yang boleh diperjual belikan boleh disewakan. Karena babnya itu satu. Bab jual beli dengan sewa menyewa itu satu bab. tit. Sudah ya. Baik, kalau sudah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.